kekuatan di hidupku. Hanya kau penolong yang setia. Tak pernah kau tinggalkan diriku. Sebab engkau Bapakku yang baik. Di hidup.